Udah siap nyanyi semua. Baru main batuk tuh. Waduh, kenapa bro? Kenapa apa bro? Cuma batuk biasa. Serius bro, batuk gitu jangan disepelein loh bro. Mulai cough, cough. Minum herbal cough. Herbakof, obat batuk herbal, dapatkan di Alfamart dan Indomaret. Udah siap nyanyi semua. Baru main batuk tuh. Waduh, kenapa bro? Kenapa apa bro? Cuma batuk biasa. Serius bro, batuk gitu jangan disepelein loh bro. Mulai cough, cough. Minum Herbakof. Herbakof, obat batuk herbal, dapatkan di Alfamart dan Indomaret.